الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-50 dan setelahnya dari surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-maliku tuni bih. Setelah sampainya kepada sang raja, orang yang memberitahukan tentang takwil mimpi sang raja dari Yusuf alaihi salatu wassalam, sang raja pun melihat takwilan itu sungguh sangat luar biasa. Nampak padanya keilmuan yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, kecerdasan dan kebaikan yang dimiliki oleh beliau. Maka sang raja pun mengatakan, tuni bih, datangkan dia kemari, keluarkan dia dari penjara, biar dia yang langsung menyampaikan kepadaku takwil mimpi yang aku lihat. Falamma ja'ahur rasul, maka ketika rasul itu datang, ini utusan sang raja yang memanggil keluar Yusuf dari penjara, maka Nabiullah Yusuf pun mengatakan, irji ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna. Kembali engkau ke sang raja, ke Rabbmu. Rabb di situ adalah penguasa atau tuanmu. Kembali ke sang raja, fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna. Tanyakan ke dia, tanyakan ke sang raja keadaan perempuan-perempuan yang memotong-motong tangan mereka. Kenapa? Ada apa dengan mereka? Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Rabbku terhadap tipu daya mereka sangat mengetahui. Dari Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam enggan untuk keluar dari penjara, padahal sudah lama beliau mendekam di dalamnya. Dari ini beliau lakukan agar supaya tudingan atau tuduhan terhadap beliau itu nampak bahwa tuduhan itu dusta, tidak mau keluar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walau labistu fisijni ma labisa Yusuf lajabtu da'i. Ini menunjukkan tentang ketawaduan Rasulullah dan kesabaran Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik, yakni seandainya, kata Rasulullah, seandainya aku yang begitu lama di dalam penjara diajak keluar dari penjara, maka aku akan segera mungkin keluar. Tapi begitu besar kesabaran Nabiullah Yusuf dan beliau pun tidak mau keluar, agar supaya orang tahu bahwa keadaan dia di penjara bukan karena kesalahan dia, bukan karena pelanggaran dia, agar supaya orang tahu bahwa dia betul-betul bersih dari tuduhan-tuduhan jelek yang dituduhkan kepada beliau. Maka ini kesempatan untuk Nabiullah Yusuf membersihkan dirinya sebelum keluar dari penjara. Katakan ke sang raja, tanyakan kepada perempuan-perempuan yang telah, ini kan heboh sekian tahun yang lalu, barakallahu, kemudian tenggelam berita ini, mencuat kembali dengan mimpi sang raja sebagai sebab. Maka dari utusan ini pun diberitahu agar supaya datang ke sang raja dan memohon sang raja untuk menanyakan, mengumpulkan kembali perempuan-perempuan yang dulunya memotong tangan mereka, termasuk diantaranya istri Al-Aziz, istri dari menteri sang raja. Inna Rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Rabbu, ini Allah Subhanahu wa taala, terhadap tipu daya mereka Allah sangat mengetahui. Maka setelah kumpul semuanya, maka sang raja pun mengatakan, "Ma khatbukunna idh rawatunna Yusuf an nafsi?" Bagaimana keadaan kalian ketika kalian mengajak Yusuf untuk melakukan perkara jelek? Baik, mengajak diri Yusuf untuk melakukan perkara jelek. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini khitabnya untuk semuanya, tapi yang diinginkan secara khusus adalah istri Al-Aziz itu sendiri. Baik. Tapi untuk tidak terlalu nampak, maka khitabnya dijadikan dalam bentuk lebih umum. Ma khatbukunna idh rawatunna Yusuf an nafsi? Qulna hasya lillah, maka perempuan-perempuan itu mengatakan, barakallahu fikum, tidak mungkin ada pada Yusuf perbuatan keji itu. Ma alimna alaihi min su, kami tidak mengetahui padanya kejelekan sedikit pun. Baik, jadi sudah perempuan-perempuan semuanya sudah menyatakan kesucian Yusuf alaihissalatu wassalam, bersihnya beliau dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada beliau. Qalat imra'atul azizil an hashasal haqq. Setelah perempuan-perempuan semuanya mengakui bebasnya Yusuf dari tuduhan itu, maka berbicaralah istri Al-Aziz, "Al-an hashasal haqq." Sekarang sudah nampaklah kebenaran. Ana rawatuhu an nafsi, akulah yang merayu dia, aku yang menggoda dia, aku yang mengajak dia untuk melakukan fahisyah, perbuatan keji. Wa innahu laminas shadiqin, dan sungguh Yusuf itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Sekarang ini dari kali alama anni lam akhunhu bil ghaib, dikatakan oleh para ulama, ayat ini, ayat yang ke 52 dan 53, ada yang mengatakan bahwa ini masih ucapannya istri Al-Aziz yang biasa disebut dengan Zulaikha. Ada yang mengatakan ini yang disokong oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, karena siaknya masih dalam ucapan perempuan ini, karena setelahnya baru didatangkan Nabilah Yusuf. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah ucapannya Nabilah Yusuf. Dzalika li'alama anni lam akhunhu bil ghaib. Demikian inilah. Ini versinya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dzalika li'alama anni lam akhunhu bil ghaib, yang demikian bahwa agar supaya orang tahu, suamiku juga tahu, anni lam akhunhu bil ghaib, bahwa aku tidaklah sampai melakukan pengkhianatan ketika dia tidak ada di rumah. Yani kondisinya aku hanya sekedar merayu, tidak sampai kepada perbuatan perzinahan. Tidak lebih dari merayu yang tidak disambut oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Baik, dzalika li'alama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khain. Yani istri Al-Aziz ini pun mendapatkan kesempatan untuk membersihkan dirinya, bahwa keadaan tidak lebih parah dari apa yang dianggap oleh orang-orang atau yang dipikirkan oleh orang-orang. Dari kalian lamani anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi petunjuk atau tidak menyokong tipu daya orang-orang yang khianat. Barakallahu fikum. Wa ma ubarri'u nafsi. Nah, kemudian dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku pun tidak menganggap diriku bersih, suci dari pikiran-pikiran jahat atau keinginan-keinginan buruk. Baik. Innan nafsala ammaratun bisu, karena jiwa itu sendiri senantiasa mengajak kepada kejelekan. Baik. Jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Aku tidak menganggap diriku suci. Nah, demikian ungkapan istri Al-Aziz. Yani kondisinya memang terjadi, aku merayu, sebatas itu. Itu pun tidak disambut oleh Yusuf. Baik. Intinya tidak terjadi sesuatu yang lebih parah dari itu, yang dianggap mungkin oleh orang. Baik. Dan aku pun tidak menganggap diriku suci, karena jiwa itu senantiasa mengajak kepada kejelekan-kejelekan, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran kotor, terkadang dibisikkan oleh jiwa itu sendiri. Wala haula wa la quwwata illa billah. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbku, yang diberi taufik, yang diberi petunjuk, ini kelurusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, pengampun bagi siapa yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Baik. Setelah sang raja mengetahui semuanya, bahwa ternyata Nabiullah Yusuf bersih dari tuduhan itu. Baik, nampak kecerdasannya, nampak kebaikannya, kabar-kabar tentang kemuliaannya juga sampai kepada sang raja. Barakallahu fiikum. Baik, bersih sudah namanya. Maka pada setelah sang raja mengatakan, wa qala al-malik utuni bihi astakhlishu li nafsi. Sekarang datangkanlah dia kepadaku. Namanya sudah bersih, tuduhan itu tidak benar. Dan bahwa dia dipenjara selama itu adalah kezaliman. Baik, beliau yang teraniaya, beliau yang terzalimi. Silakan keluarkan dia dari penjara dan jadikan dia orang-orang yang dekat denganku. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Maka begitu Nabiullah Yusuf datang, baik, barulah sang raja melihat wajah Yusuf alaihi salatu wasalam. Baik. Khalqahu wa khuluqahu, yani bentuk, yani ketampanan dan kewibawaan yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, demikian juga akhlak budi pekerti, perangai yang luhur yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, nampak oleh sang raja bahwa kenyataannya lebih hebat daripada sekedar berita yang sampai kepada beliau, pada sang raja. Maka ketika itu sang raja pun mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau wahai Yusuf, pada hari ini engkau memiliki kedudukan di sisi kami. Engkau aman, engkau sentosa, engkau memiliki kedudukan. Bukan orang yang jahat, bukan orang yang terpenjara, bukan orang yang dituduh macam-macam. Kemudian Nabi Yusuf pun mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Di sini Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam menawarkan diri untuk menjadi pengawas atau pengatur masalah pangan ini. Karena akan terjadi apa? Terjadi masa subur selama 7 tahun. Kemudian masa paceklik selama 7 tahun dan ini butuh pengelolaan yang serius. Barakallahu fiikum. Karena ini sudah pasti-pasti 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa kering. Jadi mesti ada pengelolaan yang luar biasa. Pengadaan lumbung di mana-mana. Jadi, terus ada pencatatan, ada pengawas, ada pekerja, ada segala sesuatunya. Pokoknya ini bukan main-main. Ini menyangkut kesejahteraan umat manusia pada saat itu. Barakallahu fiikum. Dan kondisi seperti ini boleh saja seorang menawarkan dirinya ketika dia melihat bahwa tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dirinya. Barakallahu fiikum. Boleh menawarkan diri untuk menjabat satu jabatan kalau memang kondisinya seperti ini. Wailah, dalam syariat kita tidak boleh meminta jabatan. Ya Abdurrahman, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al imar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan pernah engkau meminta jabatan. Barakallahu fiik. Fa innaka in utitaha amma salatin ukilta ilaiha. Kalau engkau mendapatkan jabatan itu karena meminta, maka engkau akan maka jabatan itu akan diserahkan kepada engkau tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in utitaha an ghairi masalah, dan kalau engkau diberi jabatan itu tanpa memintanya, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat tidak boleh meminta jabatan. Barakallahu fiikum. Baik. Jadi orang yang minta jabatan ini ya sampai mengeluarkan duit banyak bagi-bagi sekedar untuk dia dipilih, itu minta jabatan, rengek namanya. Meminta jabatan. Tidak diperbolehkan, barakallahu fiikum. Kecuali kalau kondisinya memang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali dia, maka boleh dia melakukannya. Ada juga yang mengatakan bahwa kebolehan ini hanya di zaman dahulu kala. Dalam syariat kita tidak boleh. Dan diwanti-wanti diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innakum satahrisuna 'alal imar. Suatu saat kalian akan berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan jabatan. Wa innahu yawmal qiyamati khizyu wa nadama. Sementara jabatan itu nanti di hari kiamat adalah penyesalan dan kerendahan. Barakallahu fikum. Mengerikan sangat itu jabatan. Ya mungkin di dunia orang berlomba-lomba untuk mendapatkan nama, kedudukan. Tapi di hari akhirat itu adalah penyesalan nantinya. Karena tanggung jawabnya sangat besar. Semakin luas kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Qala jalina la khazail ladinni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah hafizun alim. Ya, ini kapasitas kemampuan Nabiullah Yusuf untuk itu memang. Hafizun, bisa menjaga dan mengetahui seluk-beluk pengurusannya. Barakallahu fikum. Harus orang yang memiliki kemampuan dari semua sisi untuk urusan ini. Bukan gampang, barakallahu fikum. Dan bukan cuma 1-2 hari, prosesnya panjang. 7 tahun, barakallahu fikum, ditampung semuanya, diproses sedemikian rupa, barakallahu fikum. Kemudian 7 tahun berikutnya pembagiannya. Ini ditata sedemikian rupa sehingga orang bisa terselamatkan dari mara bahaya ini. Jadi musim paceklik adalah musim kematian ketika tidak tertata dengan rapi. Jadi pengelolaannya. Ini barakallahu fiik. Jadi kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika meminta kepada sang raja dan sang raja pun mengiyakannya karena melihat pada Yusuf ada kesungguhan, ada kemampuan dan ada amanah. Aini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kurang kita tutup kepada majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.